keindahan kota. Mina gadis desa jadi orang kota, telah berubah segala-galanya. Aduh Mina, kau kejam sekali, lupa saya, lupa desa, lupa saya. Saya sudah ketinggalan zaman. Saya diusir terang-terangan. Aduh Mina, kau kejam sekali, lupa saya, lupa desa, lupa saat indah kita di sana. Saya tak menuruti kemajuan zaman.